washkulhu, ya harokatilah. Apa yang diharokati di sini? Washkulhu akhir dari fiil yang ditaukidi, qabla mudmarin lainin, yang itu sebelum dhamir lain, yaitu apa? Alif faudannya bima janasa, dengan harokat yang sejenis. Bima janasa min taharukin, ini dengan harokat yang sejenis. Ma di sini ditafsirkan dengan min, dengan harokat yang sejenis. Ya. Yang sejenis qad ulima, yang itu sudah diketahui. Apa yang sejenis dengan wawu? Dhammah. Yang sejenis dengan alif fathah, dengan alif fathah. Yang sejenis dengan ya kasrah. Harokatilah akhir fi'il yang ditaukid sebelum dhamir-dhamir yang tiga, wawu, alif dan ya, dengan harokat yang sejenis yang sudah diketahui. Ya. Contohnya apa? Hah? Yang sahih aja dulu. Contohnya apa? Id. Apa? Idribunna, terus idribinna. Ya, kemudian idribani. Ya. Idribunna. Ya, ketika fiilnya merofakkan apa? Wawu. Jadi akhir dari fiilnya itu ba di dhammah. Idribunna. Ya. Kalau fiilnya merofakannya mukhatabah, idribinna di kasrah, karena itu yang cocok dengan ya. Kalau fiilnya merofakan alif ulitsnain, maka di fathah, idribani, karena itu yang cocok dengan alif. Itu makna dari apa? Ushkulhu qabla mubmarin lainin bima janasa min taharukin qad ulima. Harokatilah akhir fiil, ya, sebelum dhamir lain, dengan harokat yang sejenis yang sudah diketahui. Kalau pada, kalau tadi kan contohnya pada amr ya, kalau pada istifhamnya apa hal? Hal tadribunna, ya, hal tadribu, ya, hal tadribunna, terus hal tadribinna, hal tadribani, sama ya. Kalau tadi pada apa? Amr, kalau sekarang pada istifham. Sudah lewat kan bahwasanya boleh, ya, ditaukidi ketika apa? Fiilnya didahului oleh apa? Ya, ada wat apa? Ada wat istifham. Masuknya kemana itu? Iya, kasra ya. Yang banyak itu terjadi, yang banyak. Dan itu masuknya talab gitu, masuknya talab istifham, masuknya talab. Ya, talabul jawab kan, masuknya talab. Kalau ijlis jadi apa? Kalau antum perintahnya ijlis sunnah. Kalau antuma ijlisani, kalau anti ya ijlisinna. Ada selain itu yang mudah ya. Untuk anta ijlisanna ya, antuma jadi ijlisani, antum ijlisunna, anti ijlisinna, antuma masa ijlisani juga, antunna ijlisnani, itu belum itu ya, ijlisnani ya. Banyak praktek itu ya, sorof sini bahasanya. Ini Alfiyah bin Malik itu kumpulan dari nahu dan sorof. Wal mudmar ahdifannahu illa al alif. Ya. Dan dhamir, dhamirnya wajib kamu buang. Ya, dhamirnya wajib kamu buang. Illa al alif, kecuali alif. Sehingga pada fiil yang merofakkan wawu dikatakan idribunna. Dibuang apanya di situ? Wawunya. Ya, dibuang wawunya, idribunna. Ya. Sebelum ditaukidi bagaimana? Idribu kan? Idribu. Ditaukidi jadi apa? Idribunna. Ada pertemuan apa? Dua sukun ya. Sukunnya ada pada wawu dan nun, maka dibuang. Dicukupkan dengan dhammah yang ada pada ba itu. Idribunna. Ah itu. Kemudian idribi dikasih nun taukid, idribinna. Ada pertemuan dua sukun, maka dibuang huruf illahnya, ya-nya. Jadilah idribinna. Adapun pada apa? Alif, yaitu ketika fiilnya merofakan alif, maka alifnya apa? Tidak dibuang. Karena ringan, idribani, ringan. Tapi idribunna itu berat. Idribinna berat. Ya, filisani al-arab, meskipun pada desain kita mungkin enggak berat. Tapi berat juga ya. Kalau berat berarti agak karu-aruban. Sudah karu-aruban, masih kalau ringan belum. Masih ringan kok, belum. lidahnya belum karuban. Wa in yakun fi akhiril fi'il alif, selesai itu ya, selesai. Bahasan berikutnya, wa in yakun fi akhiril fi'il alif, apabila akhir fi'ilnya adalah alif, ya, ini mu'tal dengan alif, ya. Seperti apa saja? Radiya yarda, khasya yakhsha, sa'a yas'a, apa lagi? Hah? Sebutkan yang banyak. Cuma punya tiga. Naha, yanha. Apa? Roma. Oh, itu sih bukan alif. Iya, Roma ya Rumi. Yang alif akhirnya apa? Udah tadi ya Robo. Khosya yakhsha sudah. Cuma 4-5. Nah, itu punya mufradat yang mu'tal dengan alif cuma 5. Belajar sudah lama. Ya laqiya yalqa. Ya san. Dan seterusnya. Masih banyak sebenarnya, mungkin belum tergali ya, belum terapa terpancing belum. Jadi kalau akhir fiilnya, akhir fiil yang mau disandarkan kepada wawu ataupun ya ataupun alif adalah fiil yang mu'tal alif, faj'alhu minhu rafi'an ghairal ya'i wal wawi ya'an, maka jadikanlah alif tersebut yang merupakan akhir fiil dari fiil yang merafakan selainnya dan wawu ya, jadikanlah alif tadi ya, ubahlah apa alif tadi menjadi ya pada amil yang merafakan selain apa ya dan wawu. Kenapa kan? Paham gak nih? Jadikanlah alif atau ubahlah alif menjadi apa ya pada fiil yang merafakan selainnya dan wawu. Ya, berarti masuk di dalamnya tiga hal. Ya, fi'il yang merofakkan selain ya dan wawu ada tiga. Ya, yang pertama fi'il yang merofakkan alif. Ya, maka bagaimana kalau seperti ini? Ya, diubah enggak alifnya menjadi ya? Ya, diubah. Seperti yang diperintahkan di sini. Sa'a yas'a. Dijadikan amr is'a. Is'a. Ya, tanpa apa? Huruf illah. Kemudian disandarkan kepadanya apa? Alifil Itsnain, maka dimunculkan kembali apanya? Alifnya tapi diubah menjadi apa? Ya. Is aya, isayani gitu. Isayani. Ya. Kemudian juga masuk selain itu yaitu fiil yang disandarkan kepada apa? Ya, kepada nun al-inas. Kalau ini perintahkannya itu adalah jamak wanita, maka di situ juga alifnya diganti ya, cuma sukun ya. Jadi apa? Isai nani ya. Isai nani. Yang ketiga adalah fiil yang dia merofakan dhamir mukhatab untuk satu orang. Isayanna tuh. Isayanna. Tiga masuk ya. Jadikanlah alif atau ubahlah alif menjadi ya. Ya, pada fiil yang merofakkan selainnya dan wawu. Yang merofakkan selainnya dan wawu tadi tiga tadi. Ya, merofakkan alifil itsnain, nunul inas dan juga mukhatab dhamir musatir untuk mukhatab satu orang. Terus bagaimana? Ya dengan amil yang merofakkan ya dan wawu nanti belum. Sabar gitu. Kas'ayanna sa'ya. Contoh is'ayanna sa'ya. Sa'ya pelengkap saja dia maful mutlak dari is'ayanna. Ya, is'ayanna sa'ya dari sa'a yas'a is'a. Dikasih nun taukid maka dimunculkan kembali alifnya tapi dijadikan atau diubah menjadi ya, is'ayanna. Ya. Bukan is'anna, bukan. Is'ayanna. Digiaskan seperti ini. Khasyya yakhsha. Jadi apa? Ikhsayanna. Kalau pada antuma ikhsayani. Iya kan? Antun ikhsainani gitu. Ya, penting banyak latihan ya. Lagi satu lagi radhiya. Irda. Jadi dikasih nun taukid irdayanna. Antuma irdayani. Amin antun irdai irdai nani. Irdai nani gitu. Ya, paham ini? Ya. Setelah itu baru bagaimana kalau yang dirofakkan oleh fil yang mu'tal dengan alif ini adalah apa? Ya, wawu dan ya, atau wawu atau ya. Wahdifhu min rafi'i hataini. Buanglah alif tadi. Min rafi'i hataini, dari amil. Rafi' adalah sifat dari amil. Buanglah alif dari amil yang merofakkan wawu dan ya. Ya. Buanglah alif, maksudnya alif apa? Alif pada akhir fi'il. Alif yang merupakan akhir fi'il itu dibuang ketika fi'il tersebut merofakkan apa? Wawu dan ya, dibuang. Ya, kalau yang merofakkannya selain wawu dan ya, alifnya diganti menjadi ya. Paham? Nah. Enak ya, udah dua kali kan? Kita juga baru belajar kemarin. Iya, jelas ini kan? Nah, tergambar insyaallah. Ya. Maka pada contoh tadi sa'aya sa'a is'a disandarkan ya kepada wawu jamaah, jadinya apa? Hah? Belum ya, nanti setelahnya. Wa fi wawin wa ya'in syaklun mujanisun qufi. Ah, ketika fi'il yang mu'tal alif itu disandarkan kepada wawu atau ya, maka alifnya dibuang. Ah, bagaimana? Ya. Wawu dan ya-nya, harokat wawu dan ya-nya, yang itu merupakan dhamir fa'il, ya. Ah, wa fi wawin wa ya'in syaklun mujanisun kufi. Ah, pada wawu dan ya-nya harokat sejenis harus diikuti. Ya. Ah, sejenis dengan wawu apa? Ya dhamma. Sejenis dengan ya apa? Kasrah. Ini pada contoh is'a. Yasa is'a. Jadi apa kalau disandarkan pada antum? Is'abunna. Is'abunna. Kalau anti? Is'ajinna gitu. Is'ajinna. Ya coba terus. Wahzifu, buanglah alif yang merupakan akhir fi'il dari amil yang merofakkan wawu dan ya. Jadi akhir fi'il dibuang. Yang ada di situ apa berarti? Hah? Dhamir. Iya, dhamir wawu dan ya, iya kan? Ah, dhamir wawu dan ya bagaimana ini? Harokatnya dibagaimanakan? Wa fi wawin wa ya'in, dan pada wawu dan ya yang merupakan dhamir fa'il dari fi'il tersebut ada harokat yang sejenis. Ya, harokat yang sejenis, ya. Kufi diikuti. Yang sejenis dengan wawu dhammah, yang sejenis dengan ya kasrah. Sehingga pada contoh is'a jadilah is, untuk antum is'awunna, untuk anti is'ajinna gitu ya. Radhiya yardha irdha, untuk antum irdhawunna, untuk anti irdhajinna gitu. Paham gak ini? Ya. Nahu contoh ikhsyain. Nah ini kalau nun taukidnya khafifah. Ikhsyain ya Hindu, hendaknya kau benar-benar takut wahai Hind. Ya. Wajib kamu takut wahai Hind. Ya. Bil kasri, dengan kasrah. Aslinya apa tadinya? Ikhsya, kemudian untuk anti lah. Ikhsyai kan? Ikhsyai aslinya. Ikhsyai, ada pertemuan dan sukun. Ya. Ya dan nun, ikhsyain, ya ikhsyain. Gitu kan? Nanti ada insyaallah proses seperti ini kita sedikit sampaikan, meskipun sudah tahu ya antum insyaallah dengan kasrah. Wa ya qaumi ikhsyawun. Wa ya qaumi ikhsyawun. Ya. Wadmum wa qis musawiyan. Saya ulangi, nahu ikhsyain ya Hindu bil kasri, dengan kasrah ya-nya. Ya merupakan apa itu? Ya itu ya mukhatabah, dhamir fa'il. Wa ya qaumi ikhsyawun. Ya, wawu adalah dhamir dia. Wawu jamaah fa'il. Wadmum. Ya, wa ya qaumi ikhsyawun wadmum. Ya. Waqis musawiya, dan kiaskanlah dalam keadaan menyamakan dengan yang dicontohkan itu. Ya, disamakan dengan yang dicontohkan. Jadi mungkin kita perlu mengetahui asal muasalnya ikhshabun dan ikhshayin ya. Jadi ikhshabun dan ikhshayin adalah dua fi'il amr. Fi'la amrin. Fi'la amrin. Mu'akkadani bin nun. Yang keduanya ditaukidi dengan nun. Al-khafifah. Al-khafifah. Mabniyani ala hadzin nun. Ini i'rabnya ya. I'rabnya. Mabniyani ala hadzin nun. Sehingga kalau antara i'rab. Ikhshayin. Fi'lu amrin. Mabniyan. Mabniyun ala hadzin nun. Nah, dia min asal khamsa kan. Sudah lewat. Wal wawu wal ya, kemudian wawu dan ya, wal wawu wal ya dan wawu dan ya-nya adalah fa'il. Adalah apa? Fa'il. Ya. Wa asluhuma qabla ta'kid, sebelum asal dari keduanya, ikhsyayin dan ikhsyawun, sebelum ditaukidi dengan nun, adalah ikhsyayu. Iya kan? Ikhsyayu. Ikhsya, ikhsyayu. Ikhsya, ikhsyayu. Kemudian wakhsyayi pada wakhsyayi gitu. Wakhsyayi pada apa itu? Ya untuk anti itu. Ikhsyayin itu artinya ikhsyayi sebelum ditaukidi ya. Ikhsyawun sebelum ditaukidi ikhsyawu. Ikhsyayin sebelum ditaukidi ikhsyayi ya. Qulibatil lamul fi'li alifan. Lamul fi'ilnya yaitu ya. Ya, yaitu ya. Qulibat lamul fi'li alifan, dibalik menjadi alif. Kenapa? Ya, ikhsyayu, ikhsyayi dibalik ya-nya menjadi alif, diganti ya-nya menjadi alif. Litaharrukiha wanfitahi ma qablaha, karena ya-nya berharokat. Ikhsyayu dhamma, ikhsyayi kasrah. Wanfitahi maqablaha atau maqablahuma, dan karena sebelum keduanya itu apa? Fathah, ya kan? Ikhsha yu, ikhsha yi. Nah. Karena itu maka dibalik ya-nya menjadi alif. Setelah dibalik menjadi alif, jadinya apa itu? Alif kan enggak bisa benar harokat, ya kan? Ikhsha'u gitu kan, seperti gitu kan? Ikhsha'i, ikhsha'i, susah bacanya. Ah, proses berikutnya adalah tsumma hudzifat, kemudian dibuanglah alif tersebut. Alifnya dibuang. Ikhsyau itu dibuang. Ikhsyai dibuang. Alifnya. Kenapa dibuang? Lisakinaini, karena pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada alif ya, dan sukun yang ada pada apa? Wawu ataupun ya. Pada ikhsyau sukun semua kan? Alifnya sukun, wawunya sukun. Ikhsyai alifnya sukun, ya-nya sukun. Maka dibuanglah alif tersebut. Fasara. Fasara, maka jadilah keduanya ikhsyabu. Ikhsyabu jadinya. Ikhsyabu. Wakh. Dar. Jadi apa? Ikhsyabu ya. Ikhsyabu ya berarti ya. Ikhsyabu jadinya betul. Kan dibuang alifnya kan? Jadi ikhsyabu. Ya kan? Wawu kan sukun kan tadi kan? Tadi ikhsyabu. Ya kan? Dibuang alifnya jadi ikhsyabu. Betul kan? Ikhsyai, jadi ikhsyai, ya kan? Ikhsyai, dengan fathah, bifathah shin. Ya, dengan fathah shinnya. Paham itu? Prosesnya, ikhsyawun dan ikhsyayin, sebelum ditaukidi, apa? Ikhsyayu. Kemudian ya-nya, karena ia berharokat sebelumnya fathah diganti alif. Jadi ikhsyau, ada pertemuan dua, sukun. Dibuang alifnya, di ikhsyau, ikhsyai, paham? Nah. Falamma dakhalatin nun, ah ketika masuk nun, ikhsyau, ikhsyai masuk nun, taukid. Iltaqat sakinatun ma'ad dhamir. Bertemulah ya nun sukun dengan dhamir, nun sukun. Sukun ya nun sukun sukun. Wawu dhamir dan ya dhamir pun sukun. Fala jaizani. Maka ini tidak boleh katanya. Ini tidak boleh. Maka yuhdhafu huwa. Maka dibuanglah iya. Apanya? Dhamirnya. Fala jaizan. Yuhdhafu. Maka dibuanglah. Jawabannya. Yuh. Jawabannya falamma itu. Ah, bukan. Ya. Fala jaizani. Kalau jawabannya lama sudah lewat iltaqat. falam fala jaizani yuhzaf, maka dibuanglah huwa. Huwa kembali kepada apa? Dhamirnya dibuang, wau dan nya-nya. Kenapa dibuang wau dan nya-nya ketika berjumpa dengan nun taukid? Ya. Li'adami bentar. Fala jaizani, saya ulangi, yuhzaf. Tulisannya di situ seperti itu di al-khabar itu. Fala jaizani yuhzaf. Tidak boleh dibuang. Huwa dhamir wawunya tidak dibuang gitu ya. Fala jaizan yuhdhaf. Huwa tidak boleh dibuang apanya? Dhamirnya. Ya, tidak boleh dibuang dhamirnya. Huwa li'adami ma yadullu alaih, karena tidak ada yang menunjukkan dhamir yang dibuang itu. Ya. Paham ini? Fala jaizani yuhdhaf huwa, tidak boleh ya keduanya dibuang, ya tidak boleh dibuang huwa yakni dhamir li'adami ma yadullu alaih, karena tidak ada yang menunjukkan kepada dhamir yang dibuang. Walan nun, tidak boleh pula dibuang nunnya. Walan nun li fawatil maqsudi minha, karena kalau dibuang nunnya hilang tujuan meletakkan nun taukid. Ya, paham ini? Walan nun li fawatil maqsud minha. Tapi maksudnya paham ya, kita paham insyaallah maksudnya. Bertemu di situ wawu jamaah ya mukhatabah dengan nun kan. Kemudian tidak boleh dibuang wawu dan nunnya. Padahal hukum asalnya kalau ada pertemuan dua sukun dibuang ya kan. Wawu sukun ya sukun bertemu dengan nun sukun. Hukum asalnya apa? Dibuang. Tapi dalam contoh ini enggak boleh dibuang. Kenapa? Karena kalau dibuang, dhamirnya tidak ada yang menunjukkan wau dan ya ini buang itu. Nunnya juga tidak boleh dibuang. Kenapa? Kalau dibuang ya hilang tujuan dari diletakannya nun taukid. Nun taukid nggak kelihatan. Fahurrika dhamiru. Ah ini nih. Ya, saya juga tadi ada agak iskal nanti baca di tulisannya seperti itu. Ya. Fahurrika dhamiru bima yunasibuh, sehingga jalan keluarnya adalah dengan mengharokati dhamir dengan yang sesuai dengan hurufnya. Nah itu, ini asalnya seperti itu. Ya. Paham enggak? Ulang lagi terjemahnya aja. Hah? Apa? Ulang terjemahnya atau apanya? Terjemahnya aja ya. Ya. Jadi ikhsyawun ikhsyain adalah dua fil amr yang ditaukid dengan nun khafifah. Keduanya mabni di atas pembuangan nun. Wau dan nya-nya sebagai fa'il, asal dari ikhsyawun adalah ikhsyayu, asal dari ikhsyayin adalah ikhsyayi. Kemudian dibaliklah lamul fi'ilnya, ya-nya pada ikhsyayu dan ikhsyayi, ya yang berharokat itu lamul fi'il. Dibalik menjadi alif. Dan jadi apa? Ikhsyawu, ikhsyayi gitu kan. Kenapa dibalik diubah ya-nya menjadi alif? Karena ya-nya berharokat. Ikhsyayu dhamma ikhsyayi kasrah. Di sisi lain, karena sebelum ya-nya fathah. Ya, itulah alasan dibaliknya ya menjadi alif. Setelah ya-nya dibalik menjadi alif, ada pertemuan dua sukun. Sukunya ada pada alif dan sukunya ada pada wawu dan ya. Maka dibuanglah apanya? Alif tadi. Sehingga jadilah ikhsyau, ikhsyau, dan ikhsyai. Iya kan? Ikhsyai. Dengan fathah shin. Nah, ketika masuk padanya, pada keduanya nun taukid, maka di situ terjadi pertemuan dua sukun. Iya kan? Ada pertemuan dua sukun. Ikhsyaun, ikhsyaun, ikhsyain. Ini kan enggak boleh hukumnya seperti itu. Tapi di sisi lain tidak boleh juga dibuang. Ya. Ada pertemuan dua sukun, hukum asalnya apa? Disitu dibuang. Huruf ilahnya. Tapi dalam yang semisal ini tidak boleh dibuang. Karena kalau dibuang wawunya tidak ada yang menunjukkan wawu yang dibuang itu. Juga nun taukid yang tidak boleh dibuang. Kalau dibuang ya maksudnya hilang dari menatang nun taukid itu. Tidak kelihatan ada nun taukid. Maka jalan keluarnya adalah dengan mengharokati dhamir wawu dan ya tadi yang sebelumnya sukun. Dengan harokat yang sejenis. Yang sejenis dengan wawu dhammah. Dengan ya kasrah. Sehingga jadilah ikhsawun dan ikhsyayin. Silakan dikiaskan yang lainnya. Paham ini? Hah? ada tanbihat dari Al-Muradi, ada tanbihan, dua tanbih dari beliau. Saya tulis satu apa ini. Yang pertama, ya mungkin sudah ada yang menulis tapi enggak apa-apa, terus lagi ini lebih lengkap. Ajazal kufiyun hadzal ya al-maftuh ma qablaha. Ini sedikit keluar dikit ya. Orang-orang Kufah membolehkan untuk membuang ya yang di fathah, apa yang sebelumnya. Orang-orang Kufah membolehkan membuangan ya yang di fathah sebelumnya. Contoh ya ikhsyayanna. Ya. Yang di fathah sebelumnya. Ikhsyayanna jadi ikhsyanna gitu. Membolehkan. Ya, saya cuma tulis satu, berarti yang duanya mungkin sudah terwakili. Sampai di mana tadi baca? Syarahnya sekarang ya. Iya kan? Al-fi'lul mu'akkad, ya insyaallah mudah. Al-fi'lul mu'akkadu bin nun in ittasala bi alif itsnain aw wawul jam' aw ya'ul aw ya'u mukhatabatin hurrika ma qabla al-alif bil fathhi wa ma qabla al-wawi bid dhamm wa ma qabla al-ya'i bil kasri. Fi'il yang ditaukidi dengan nun apabila fi'il tersebut bergandengan dengan alif itsnain atau jama'ah ya mukhatabah, maka hurrika ma qabla al-alif bil fathhi. Sebelum alif diharokati fathah, sebelum wawu diharokati dhammah, sebelumnya dikarenakan kasrah. Nah, sudah lewat. Wa yuhdhafu dhamir in kana wawan aw ya'an, dan dhamirnya dibuang ketika itu. Ya, apabila dhamirnya wawu ataupun ya. Idribunna, idribinna. Bukan idribunna, idribinna, tapi dibuang. Idribunna, idribinna. Karena itu berat. Wa yabqa in kana alifa, dan dhamirnya ditetapkan kalau dhamirnya alif karena itu ringan. Contoh fataqul, engkau katakan ya zaidani hal tadribani. Ya. Wa ya zaidun hal tadribunna. Wa ya hindu, hindun atau hindu, hindu. Kenapa? Munada. Ya hindu hal tadribinna. Wal aslu asalnya hal tadriba hal tadribaninna. Ya. Wahal tadribunanna, wahal tadribinanna. Fahudifatin nun, maka nunnya dibuang. Nah, nunnya dibuang, nun apa yang dibuang? Nun tanda rofa atau nun apa? Nun rofa, tanda rofa dibuang, nun tanda rofanya. Fahudifatin nun litawali lamsal, karena datang berturut-turut tiga huruf yang semisal. Thumma hudifatil wawu, kemudian setelah itu dibuanglah wawu dan ya-nya. Liltiqai sakinain, karena pertemuan dari sukun, coba jelas. Tadribani, aslinya apa tadi? Tadribaninna. Ada dua nun, nun pertama di kasrah itu nun rafa, kemudian nun taukid itu yang ditasyid itu ibarah dari dua nun. Yang satu apa? Sukun, yang dua harokat malah dibuang. Sehingga jadilah apa? Tadribani. Ya. Ah, sekarang kenapa di fathah tadi jadi kasrah? Ya, karena tasbihan bil musanna, ya, karena diserupakan dengan isim musanna, karena surahnya seperti musanna, ya. Kemudian hal tadribunanna, ini ada pertemuan dua apa? Tiga nun, maka dibuang nun rafa'nya jadilah tadribunna. Terjadi pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada wawu dan nun, maka dibuanglah wawunya karena di huruf illah, maka jadilah tadribunna. Demikian pula tadribinanna, aslinya apa? Tadribinanna. Ya. Sama seperti tadi. Thumma hudhifa fasara, sehingga jadilah hal tadribunna wa hal tadribinna, ini insyaallah sudah. Wa hal tuhdhafu al-alifu li khiffatiha wa lam tuhdhaf al-alifu li khiffatiha, dan adabun alif tidak dibuang karena ringan. Fasara, maka jadilah kalau bersama alif hal tadribani, ya, di kasrah nunnya, ya, karena diserupakan dengan musanna, mirip dengan surah musanna. Wa baqiyatid dhammatu dalatan 'alal wawi, dan tetaplah dhammah, ya, untuk menunjukkan kepada wawu, dan tetaplah kasrah, ya, pada contoh tadi tetaplah dhamma pada tadribuna, tetap dhammahnya untuk menunjukkan kepada wawu dhamir fa'il, tetaplah kasrahnya pada tadribina untuk menunjukkan ya, ya, fa'il dala 'alal ya, ya, yang mana kasrah itu menunjukkan pada ya. Insyaallah ini bisa ya. Hadza kulluhu idza kana al-fi'lu sahihan, ini semua hukum diterapkan, tabi'at ini diterapkan kalau fi'ilnya sahih. Ya, insyaallah bisa ya. Kalau qauma yaqumu jadi apa? Qum disandarkan kepada antum yang ditaukir jadi apa? Hah? Qumunna. Ya, qumunna dimunculkan lagi bawunya. Ya nanti akan kita bahas juga itu. Qumunna. Kalau untuk anti qumunna itu. Antuma qumani gitu. Qumani. Jangan pakai kuman ya, yang u ya. Sehingga harus pasah sedikit. Coba bisa kan? Biaskan yang lainnya, biaskan, silakan. Kalau yang masih belum mantap, bikin 100. Wah, ditambahi wawu alif dan ya gimana? Saya jamin lancar, insyaallah 100. Bikin satu fil doroba, jadinya bagaimana? Jalasa, kok ada? Fa in kana mu'tallan fa imma yakuna akhiru alifa aw wawan aw ya'a. Adapun kalau fi'ilnya mu'tal, maka ada kalanya mu'tal dengan alif atau wawu ataupun ya. Iya. Fa in kana akhiru wawan aw ya'an, kalau akhir fi'ilnya wawu atau ya, hudzifat li ajli wawi dhamir aw ya'ihi, maka harus dibuang. Iya, harus dibuang. Apanya? Iya, alifnya. Fa in kana akhiru wawan aw ya'an hudzifat li ajli wawi'ah. Lihat sebelumnya, lihat. Fa in kana mu'tallan, kalau akhirnya mu'tal, ada kalanya akhirnya alif atau wawu ataupun ya. Fa in kana akhiru wawan aw ya'an. Akhir apa ini berarti? Akhir fi'ilnya. Ya. Kenapa pakai hudzifat? Kembali ke mana hudzifat? Kenapa pakai enggak pakai hudzifat? Ya, huruf atofnya dengan au. Ya, sehingga kembalinya kepada wawu dan ya gitu ya. Saya ulangi. Fa in kana akhiruhu wawan aw ya'an, adapun kalau fi'ilnya mu'tal dengan wawu dan ya, hudzifat, maka dibuang wawu atau ya-nya. Pakai mufrad karena huruf atofnya dengan au. Wawu atau ya-nya dibuang. Untuk takhir kan salah satunya. Wawu atau ya-nya dibuang. Yang itu merupakan akhir fi'il. Li ajli wawi dhamiri aw ya'ihi, karena sudah ada wawu dhamir dan ya dhamir. Ya. Kalau tidak, maka ada pertemuan dua sukun nantinya. Ya. Wa dhamma ma baqiya qabla wawi dhamir. Ya, sisanya, sisa huruf setelah dibuang apa? Wawu dan ya-nya dari fi'il tersebut, ya. Maka di dhammah. Ya, wa dhamma ma baqiya, sisanya di dhammah. Qabla wawi dhamir, yaitu sisanya sebelum mau domir, iya kan? Ya. Tergambar kayak ini. Kalau enggak, ulangi lagi. Jadi kalau akhir fiilnya wawu dan ya, contohnya apalah gitu aja. Nah, ya akhir fiilnya wawu dan ya. Ghaza yaghzu. Ya, ghaza yaghzu. Ya. Ghaza yaghzu, kalau yang ya apa? Masya yamshi misalkan. Ya, masya yamshi. Maka proses pertamanya ya dengan membuang apa? Akhir huruf atau huruf akhir dari fi'il tersebut. Yaghzu, wawunya dibuang. Yamshi, ianya dibuang. Kenapa? Karena ada wawu dhamir. Iya. Ada wawu dhamir atau ya dhamir. Wa dhamma ma baqiya qabla wawi dhamir. Sisanya setelah dibuang tadi itu di dhammah sebelum wawu dhamir. Berarti ughzu gitulah. Iya kan? Imshi itu dibuang. Atau kalau fi'ilnya fi'il mudhari' nanti, iya. Wa kusira ma baqiya qabla ya dhamir, dan dikasrah. Iya. Apa yang tersisa sebelum ya dhamir. Jadi kalau sebelum ya dhamir dikasrah. Sebelum wawu ya di dhammah gitu. Fataqul, sehingga engkau katakan ya sebelum dijadikan apa? Dimasukin untuk taukid, ya Zaidun, ya Zaiduna hal taghzuna, wa Zaidun hal taghzuna, ya taghzuna. Aslinya apa itu? Ya taghzuna, ya itu ada taghzu, ada dua wawu aslinya. Cuma wawu yang merupakan akhir fi'il dari huruf taghzu dibuang. Kenapa? Karena ada wawu dhamir gitu. Ya. Kemudian juga demikian pula tarmuna. ya. Ada di situ apa? Huruf yang dibuang. Roma Yermi tadinya kan? Apa yang dibuang berarti di situ? Hah? Ada ya yang dibuang ya. Aslinya kan ya. Dibuang ya-nya. Wayahind. Boleh enggak ditaukid ini? Tarzuna dan tarmuna dengan nun? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena di situ ada waktu tolab hal istifham, sehingga ketika ditaukidi jadilah ya yahind hal tarz belum ditaukidi ya yahind hal tarzina wa hal tarmina ya yahind hal tarzina wa hal tarmina ya. Kalau tadi ya zaidun hal tarzuna wa hal tarmuna ya hind hal tagzina wal termina. Fa idza alhaqtahu nun tawkid, kalau engkau sertakan bersamanya nun tawkid, ya nun tawkid, fa'alta bihi ma fa'alta bi sahih, silakan kau perbuat seperti kau perbuat pada fi'il yang sahih. Bagaimana sih pada fi'il yang sahih ketika ia disandarkan atau merafa'kan wau dan ya ketika ditaukidi? Iya. Dibuang apanya? Wawunya dibuang. Kemudian sebelum wawunya diharokati dengan apa? Huruf yang sesuai dengan wawu dhammah. Kalau pada kasrah, pada ya, ya-nya dibuang. Kemudian sebelum ya-nya diharokati apa? Kasrah. Ini juga sama. Sama. Ya. Berarti bagaimana? Hal takzuna. Jadi apa? Hal takzuna. Gitu aja sudah. Seperti hal tadribunna saja lah. Ya. Hal tadribunna. Hal tagzina jadi hal tagzina. Seperti hal tadribinna. Persis gitu. Fatahzifu nun rafa', engkau buang nun rafa'nya. Ya, engkau buang nun rafa'nya. Kenapa nun rafa'nya dibuang? Litawalil amsal ya kan tadi kan? Betul enggak? Litawalil amsal kan? Karena dia bukan mansub, bukan majzum kan? Karena ada pertemuan tiga nun. Nun tauki dan nun apa? Apa? Nun rofa. Wawawa bomir au ya'ahu. Juga dibuang wawu bomir dan ya'nya. Kenapa? Pertemuan nun sukun. Iya kan? Pertemuan nun sukun. Hatakul. Sehingga engkau katakan ketika engkau taukidi. Ya zaidun hal tagzunna. Wahal termunna. Waya hindu. Hal tagzinna. Wahal terminna. Hadha in usnida. Ilal wawi wal ya ini hukumnya diterapkan kalau disandarkannya fil tadi yang mu'tal dengan apa? Wawu dan ya kepada wawu dan ya. Tuh. Paham di sini? Kira-kira benar-benar paham. Ya silakan dikiaskan semisal yaghzu apa? Yarju. Iya. Apa kalau dijadikan fil amr? Urjunna. Iya kan? Urjunna. Kalau anti urjinna. Hal tarjunna. Anti hal tarjunna. Prosesnya bagaimana menjadi seperti itu? Ya, hanya kan tarju untuk antum. Jadi tarju, dua wawu dibuang, akhir fiilnya. Jadi tarjunna. Ya, hal tarjunna. Setelah itu, bagaimana? Ditaukidi. Ada pertemuan nun, nun rofanya dibuang. Ada pertemuan wawu, wawu bami dengan nun sukun, pertemuan nun sukun dibuang wawunya, tarjunna, tarjinna. Ya sudah, dikiasin aja. Paham kan? Sekarang bagaimana? Ya, kalau disandarkannya fi'il yang mu'tal, ya dengan wawu dan ya tadi kepada alif, ya. Wa in usnida ilal alif lam yuhdzaf akhiruh. Adapun kalau fi'il ya mu'tal dengan wawu atau ya disandarkan kepada apa alif, maka akhirnya jangan dibuang. Wa baqiyatil alif, ditetapkan alifnya. Wa syukila ma qablaha bi harakatin tujanisul alif, dan sebelum alifnya diharakati dengan harakat yang sejenis dengan alif itu fathah. Fataqul, katakan hal tazwani, hal tarmiyani. Alif jadi ditetapkan sebelum alifnya wawu. Wawu, wawu di sini apa? Akhir fiil enggak dibuang. Diharokati fathah. Kenapa? Untuk menyesuaikan dengan alif. Tarzuani, tarmiyani. Kalau tarjuhal, tarjuani. Antihal, tar Tarjiani. Iya, tar. Iya kan? Roja. Iya. Ya, an. Oh, kok keliru contohnya? Harusnya musana. Oh. Kalau antum bagaimana? Tarjuani. Antuma. Tarjiani. Gitu kan? Digiaskan aja. Yamshi. Jadi apa? Hal. Antum. Ya. Hah? Tamshuani. Tamshun, ha? Antum ya. Oh, betul. Betul tamshun antum. Ya, musanna. Contohnya kalau jamak terus. Ya, sudah lewat pada letih jamak. Antum tamshun lah, betul. Ya. Kalau anti tamshin lah, jelas. Antuma contohnya. Ya, pengen mengucapkan antuna. Hatinya, mulutnya beda ya. Ya. Ya. Kalau antuma tam. Ya, tamshiyani. Ya. Itu kalau musanna ya. Paham insyaallah ya. Atau satu lagi. Apa lagi yang semisal itu? Yang akhirnya wawu. Ya. Ya dnu. Hal tad nuani itu gitu. Hal tad nuani. Ya. Paham insyaallah ya. Ya praktek emang ini. Enggak keliru. Wah, nanti saya sebutkan ya setelah ini fiilnya. Antum coba cepat nih ya. Selesaikan dulu. Wa in kana akhiruhu akhirul fi'li alifa. Sedangkan kalau akhir fiilnya alif, kalau tadi hukum yang baru kita lewatkan adalah kalau apa? Nah, kalau akhir fiilnya wawu dan ya. Kalau disandarkannya kepada wawu dan ya bagaimana? Ya dibuang akhir fiilnya. Ya, kemudian setelah ditaukidi dibuang nun dan wawunya. Ya. Harokatnya sesuaikan dengan wawu, sesuaikan dengan ya. Ya, kalau disandarkannya kepada alif, maka harokat akhir fi'ilnya tidak dibuang. Ya, kemudian sebelum alifnya di fathah, sudah. Wa in kana akhirul fi'li alifa, adapun kalau akhir fi'ilnya alif, pembahasan sharaf lebih lumayan juga ya. Insyaallah. Fa'in rafa'al fi'lu ghairal wawi wal ya, adapun kalau akhir fi'ilnya ya adalah alif, betul di situ kan? Fa'in rafa'al fi'lu ghairal wawi wal ya, adapun kalau fi'ilnya merafa'kan selain wawu dan ya seperti alif atau dhamir mustatir ya, maka inqalabatil alifu allati fi akhiri al fi'li ya'an wa futihat, maka diubahlah alif yang ada pada akhir fi'il tersebut menjadi ya dan di fathah. Ini sudah lewat. Isayani. Hal. Kalau isayani amr ya. Isayani. Hal tasayani. Was'ayanna ya zaidu. Ya was'ayanna ya zaidu. Ini jelas ya insyaAllah. Wa in ru' wa in rafa'a wawan aw ya'an. Adapun kalau fi'ilnya merafakan wawu atau ya. Alif ini maksud. Wa in rafa'a. Mana fa'ilnya rafa'a? Wa in rafa'a fi'il. Fi'il ini maksud fi'il apa? Fi'il yang akhirnya alif. Mu'tal dengan alif. Apabila fi'il yang mu'tal alif. Seperti apa contohnya? Radiyah yardha. Apabila ia merafa'kan wawu dan ya. Maka dibuang alifnya. Wa baqiyat al-fathah allati kanat qablaha. Dan ditetapkan fathah yang sudah ada sebelumnya. Wa dhummatil wawu. Dan wawunya didhommah. Wa kusiratil ya'u. Dan ya'nya dikasrah. Contoh ya Zaidun ikhshawunna. Harokat sebelum alif fathah kan. Ini bang, ditetapkan. Wawu domirnya didommah. Ikhshawunna. Alasannya kenapa sudah lewat ini. Ya, ikhshawunna. Ikhshayinna. Ya, insyaAllah. Terus. Nanti imti sekarang setelah ini perlu dites. Hadha in lahiqathu nun tawqid. Ini hukumnya berlaku kalau diiringi diikuti dengan nun tawqid. Wa illam talhaqu lam tadum alwawa, adapun kalau tidak diikuti dengan apa? Nun taukid, maka tidak boleh bagimu menyertakan tidak boleh bagimu mendomah wawunya, tidak boleh. Wa lam taksir alya, juga tidak boleh untuk engkau apa? Mengkasrah ya-nya. Bal tusakkinhuma, bal tusakkinhuma. Iya. Bahkan hendaknya engkau menyukun dah. Hah? Memberi sukun, mengharokati sukun keduanya. Barangkali nanti enggak ada dalam bahasa Indonesia menyukun. Ya, fatakul. Maka engkau katakan, ya Zaidun, hal takhshawna. Tuh, hal takhshawna. Bukan hal takhshawna. Beda. Ya. Hal takhshawna berarti tidak ada taukid. Kalau takhshawna, taukid berarti itu. Ya Hind, hal takhshayna. Ya, kalau hal takhshayna, taukid. Kalau tidak ada taukid, waw dan nyanya disukun. Ya, disukun. Tidak diharokati. Wa ya Zaidun ikhshaw. Bukan apa? Ikhshawu. Bukan. Ikhshaw. Ya Zaidun ikhshaw. Ya. Ya Hindun ikhshay. Seperti itu. Ikhshay. Ya, selesai ini. Nah. Sekarang, petian. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Angkat tangan. Ya. Kataba, ya kataba, coba antum rofakkan kataba ini, ya rofakkan wawu jamaah dan juga ya mukhatabah dan juga apa aliful itsnain dan ditaukidi. Jadinya apa? Jadikan fil amr, ya, atau kalau enggak fil amr ya boleh dikasih istifham lah hal. Ya, silakan. Kataba jadi apa? Untuk antum Oktubunna. Terus antuma Oktubani anti Oktubinna. Kalau kasih hal juga sama. Kalau hal, hal, kasihkan hal. Hal tak hal tak tubunna antuma hal anti hal ya tak tubinna. Ah, lulus. Baru pertama, baru satu itu. Ya sahih. Sekarang saya carikan yang mu'tal, ya. Ya, yang mu'tal dengan wawu dulu. Ya. Ya bedu. Ya. Ya bedu. Coba kalau ataupun tubdu ya, jadinya ya. Ya, ya bedu ajalah ya bedu. Abda yubdi ajalah. Kalau tabdu itu enggak butuh ini ya. Yabdu kan tampak, yabdu anta. Ya. Abda yubdi aja lah, yubdi menampakkan. Abda yubdi, yang ya dulu ya, ya yubdi. Ya, coba antum rofakkan wawu jamaah, ya mukhatabah dan juga apa? Aliful itsnain. Kemudian taukidi. Silakan bentuknya amr atau istifham. Abda yubdi. Ya, bagaimana? Hal tub ya hal tubdunna antuma hal tub tubdi jadi apa tubdu tubduani anti tubdinna ya yes. Kemudian yang wawu yaksu antum hal tak sunnah antuma hal tak suwani anti hal tak sinnah insyaallah. Kemudian sekarang yang mu'talnya dengan alif ya coba yang hal ya mufradatnya belum pernah dengar na ayan a ya menjauh na ayan a coba yan a na ayan a bagaimana didhafahkan kepada wawu ya alif mudin ditaukidi untuk antum in pakai terserah pokok-pokok infil amr boleh pakai lanahiyah pokok hal istifham yang jelas di tempat-tempat yang boleh ditaukidi gitu ya. Hah, apa na ayan a yang biasa in a jadinya kan bagaimana in in a bunna in a bunna anti in ayinna antuma in ayani ya ya insyaallah betul. Yang lain satu lagi ada yang mau siap lagi belum siap san siap ya ya, ya yursilu yursilu antum antuma anti ditaukidi. Hal tursilunna. hal tursilinna, hal tursilani, enak yurtanya kayak gitu ya. Kemudian yang akhirnya wawu, apa? Cari ala ya'lu ya. Ya, ya'lu. Hal. Hal ta'lunna. Hal ta'linna. Hal ta'luwani. Ada salah satu. Ya. Yang iya sekarang. Ya. Kurang enak ini kalau ya sini. Yang lain lah. Ya. Apa? Hah? Apa? Gak ada itu. Apa? Apa? Namanya mu. Iya iya. Apa? Oh, hayatku. Pada takfu malai sabih ilim. Ya'ti ya, betul. Ya'ti. Ya. Jadi apa? Antum? Hal? Hal ta'tunna? Hal ta'tinna? Hal ta'tiani? Ya. Sekarang yang alif akhirnya. Banyak ini. Hah? Apa? Yang alif? Yalha. Yalha. Antum. Hal. Talhunna. Keliru. Hal. Talhawunna. Anti. Hal. Talhayinna. Talhayinna. Antuma. Tal. Talhayani. Kayak latihan aja, kayak latihan, karena lupa ya, ganti bahasan lupa biasanya. Nah ini, lanjutkan. Walam taqa ya. Walam taqa khafifatun ba'dal alif, lakin syadidatun wa kasruha ulif. Walam taqa khafifatun, tidak datang nun taukid khafifah ba'dal alif, setelah alif. Paham ini maksudnya? Jadi kalau fi'ilnya merofakkan alif, tidak boleh didatangkan nun taukid kecuali yang saqilah. Jangan yang khafifah, maksud beliau demikian. Lakin syadidah. Iya. Ma'tuf mana ini? Syadidah khafifah. Huruf ataf. Tapi datangkanlah apa? Yang nun syadidah saqilah. Iya. Wa kasruha, dan mengkasrahnya, mengkasrah apa? Nun tersebut ulif, ya diikuti atau dinisbahkan, cek lagi ya, ulif. Ulif diikuti atau di bagaimana? Disukai dah. Dari apa? Ulf ya. Wa kasruha ulif. Iya. Ditulis kalau ulif ya, alafnya ulif. Sudah sering pada sini ulif-ulif ya. Ya kasrohnya diikuti. Maksudnya dikasroh lanunnya. Cek lagi mufradatnya. La taqa'u nunu tawkidil khafifati. Nunu tawkid al-khafifati al-khafifati. Kenapa? Ya boleh kata khafifati. Alasannya apa? Mujawarah tetangganya tawkidi kasroh gitu. Ya. Nunu tawkid. Tawkidil al-khafifati al-khafifati. Kalau al-khafifatu. Itu apa? Sifat dari nun, ya, diatofkan atau melihat nun. Kalau taukidi sama sifat dari nun juga, cuma karena tetangganya taukidi kasroh, maka ikut kasroh. Seperti apa? Hadza juhru babbin kharibin ya. Ba'dal alif, tidaklah datang nun taukin khafifah setelah alif. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan idriban. Tidak boleh katanya. Ya. Katanya tidak boleh. Mau dibaca enggak alasannya nih? Kalau enggak usah ya sudah. Anta ta'lamu annahu la yajuzu fil arabiyyah an yatajawaru harfan sakinan. Engkau telah tahu bahwasanya tidak boleh dalam bahasa Arab untuk berdampingan dua huruf yang sukun. Sudah tahu semua ini? Illa idza kana al-awwalu minhumā harful lin wa tsāni minhumā mudghaman fi mithlih. Kecuali kalau yang pertama dari keduanya adalah huruf lin, huruf mad, dan yang keduanya ya adalah huruf yang diidghamkan pada yang semisalnya. Iya. Paham ini ya? Baru itu boleh gitu katanya. Falau waqa'at, saya ulangi, paham enggak ini? Tergambar enggak? Kecuali apabila yang pertama huruf apa? Lin, wa tsani minhuma, dan huruf yang kedua diidghamkan kepada yang semisalnya. Seperti kalau tadi kan idribani, boleh. Padahal di situ ada pertemuan sukun. Betul enggak? Tapi yang pertamanya lin, huruf lin, alif. Kemudian yang keduanya huruf yang digomkan dengan semisalnya. Ini boleh. Paham? Fala waqa'at nun taukid al-khafifah ba'dal alif. Seandainya diperbolehkan datangnya nun taukid khafifah setelah alif. Maka tajawara sakinan. Berdampingan di situ. Dua sukun. Min ghairi istifai syarti jawazi. Tanpa dipenuhi syarat bolehnya. Falihada imtana'u min. Oleh karenanya imtana'u min. Mereka melarangnya. Meskipun tidak ijma', fa in kanat nun taukid tsaqilah, adapun kalau nun taukidnya tsaqilatan, faqad kamula syaratu jawazil tiqai sakinain, maka telah sempurna syarat bolehnya pertemuan dua sukun. Sehingga pertemuan dua sukun boleh enggak? Dikatakan misalkan boleh enggak? Ya dirinci, ada yang boleh, ada yang enggak. Ya. Falihadza jaz, oleh karenanya boleh. Ya, dengan syarat tersebut. Yang tidak boleh itu adalah madhabu Sibawai wa hadza, atau kita baca dulu ya. La taqa'u nun taukid al-khafifah ba'da al-alif. Tidak boleh datang nun taukid khafifah setelah alif, fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan idriban binunin mukhaffafatin, dengan nun mukhaffafah. Ini madhabnya siapa tadi? Sibawai wa ghairihi minal basriyin. Ada ulama Basra yang tidak sependapat dengan Yunus. Hadza madhhabu Sibawai wa ghairihi min al-Basri ila Yunus. Fa innahu yujawiz, karena beliau membolehkan an yu'ta ba'da al-alif bin nun, untuk didatangkan setelah alif dengan nun al-khafifah. Jadi boleh menurut Yunus idriban nun khafifah maksuratan. Wa ya'bud qawlahu qira'atu ba'da al-qira'ah. Qira'atu ba'da al-qurra'. Didukung pendapat Yunus yang membolehkan dengan nun apa? Taukid khafifah setelah alif dengan qira'ah sebagian qurra. Fadammaranihim tadmira. Bukan fadammarnahum tadmira, tapi fadammaranihim tadmira. Berarti fa'ilnya huwa kepada Allah. Fadammaranihim tadmira, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Fadammaranihim tadmira, bukan fadammarnahum, tapi apa? Fadammaranihim tadmira. Berarti fa'il ya, fadammara, maka keduanya fadammarani, menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Malaikat berarti ya, lihat sebelumnya. Fadammaranihim tadmira. Hakaha Ibnu Jinni, ini dikatakan oleh Ibnu Jinni. Wa yumkin an yakuna min hadhihi qira'ah, dan mungkin juga untuk dibawa kepada qira'ah ini adalah qira'ah ibnu zakwan pada ayat wala tattabi'ani, tanpa apa, tanpa tasydid, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, wala tattabi'ani, ya diharokati kasrah karena pertemuan dan sukun, ya kan, tattabi'an ni kasrah karena pertemuan dan sukun. Sukunnya ada pada alif dan nun. Wa madhhabu Yunus ka madhhabi al-Kufiyyin. Ya, madhhab Yunus seperti madhhab orang Kufah. Fi wuqu'il haqiqah khafifah ba'da al-alif, dalam hal bolehnya datang nun khafifah setelah alif. Itu disebutkan oleh Al-Makudi, dan beliau menukil dari Syarah Al-Kafiyah Ibnu Malik. Masyaallah, jam saya salah ini. Jam 8. Atau ada yang muter atau mau jam 8 ini. Kalau tidak ada itu, Ya, paham ini? Sedikit lagi. Paham insya Allah ini ya. Walam taku khafifatun ma'adal alif. Lakin syadidatun wa kasra ulif. Walau tidak berarti? Boleh ya. Itu jarang lebih banyak dengan nun taukid. Dalam ayat Al-Quran juga demikian. Walau tatabi'an nisabila alladhina la ya'lamun. Wa alifan zin qablaha mu'akkida fi'lan ila nunil inasi usnida. Wa alifan zid, tambahkanlah alif. Ya, tambahkanlah apa? Alif. Qablaha, sebelum apa? Nun taukid. Ya, mu'akkidan fi'lan, dalam keadaan nun tersebut menaukidi fi'il. Ila nunil inasi usnida, asalnya fi'lan usnida ila nunil inas, gitu ya. Di muta'alak gitu dia. Muta'alikat ya ini, muta'aliknya ila didahulukan. Aslinya fi'lan usnida ila nunil inas, gitu ya. Tambahkanlah alif sebelum nun taukid. Ya, dalam keadaan nun taukid tersebut menaukidi fi'il yang disandarkan kepada nun inas. Yang disandarkan pada apa? Nun inas. Jadi kalau ini taukid nun inas, ditambahkan apa? Alif zaidah. Paham ini? Tambahkanlah alif sebelum nun untuk menaukidi fi'il yang disandarkan kepada nun inas. Idza ukida al-fi'lu al-musnadu ila nunil inas bi nuni at-taukid, jika fi'il yang disandarkan kepada nun inas ditaukidi dengan nun taukid, wajib an yufsal, wajib untuk dipisahkan baina nunil inas, antara nun inas dengan nun taukid dengan alif. Alasannya apa? Karahiyata tawalil amsal, karena tidak disukainya ya datang berturut-turut ya tiga yang semisal, tiga huruf yang semisal. Iya kan? Soalnya dikatakan idribananna, idribnanna, ada tiga huruf idribnanna, ya kan? Itu tidak disukai dalam kalam Arab. Sehingga harus dipisahkan ya antara nun ina dengan apa? Taukid dengan alif zaidah. Fataqul, sehingga engkau katakan idribnani binunin musyaddadatin maksuratin qablah alif, dengan nun tajdid yang dikasrah sebelumnya alif. Ya. Ya, paham ini? Ada yang bertanya kan? Uzwanna. Untuk anda kan? Nanti insya Allah terkait dengan itu ada pembahasan tambahan. Tentang khilaf, tentang fi'il yang didofahkan kepada nun taukid itu bagaimana? I'rabnya apakah dia mu'rab atau mabni atau bagaimana? Itu kan? Kemudian Allah Nazim rahimahullah, wahdif khafifatan nisakinin radif wa ba'da ghairi fathatin idha taqif wardud idha hadaftaha fil waqfi ma min ajliha fil wasli kana udima wa abdilanha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi qifan qifa. Nah, cuba yang terakhir, qifan qifa. Wahdif khafifatan lisakinin radif, buanglah nun khafifah karena adanya sukun yang memboncenginya. Enak kan bonceng? Zaman dahulu sih bonceng itu masih banyak digunakan karena kita naik sepeda sih bonceng. Sekarang motor bukan bonceng istilahnya ya. Buanglah nun khafifah karena ada sukun yang memboncenginya. Ya biar masyhur bahasa bonceng. Betul bahasa Indonesia bukan itu. Indonesia kan? Wa ba'da ghairi fathatin idza taqif, dan juga setelah selain fathah apabila engkau waqafkan. Dibuang pula apa? Nun khafifah. Wardud idza hadaftaha fil waqfi ma. kembalikanlah. Ya, apa yang dibuang itu? Idza hadzaftaha fil waqfi wardud idza hadzaftaha fil waqfi. Engkau kembalikan huruf yang idza hadzaftaha fil waqfi. Saya ulangi, engkau kembalikan apabila engkau ia buang, engkau membuangnya pada waqaf. Ya. Mafulnya urdud ini. Wardud, kembalikanlah. Ya. Ma min ajliha fil wasli kana udima, gitu. Kembalikanlah huruf yang min ajliha karenanya pada wasol ia dibuang. Idza hadzaftaha fil waqfi, gitu. Apabila engkau membuangnya pada waqaf, mungkin nanti kita bahas syarah balik lagi insyaallah lebih jelas. Karena enggak ada contoh-contohnya. Wa abdilanha ba'da fathin alifan, dan gantilah nun setelah fathah dengan alif. Waqfan, ketika waqaf, niat waqaf, kama taqulu fi qifan qifa, sebagaimana engkau katakan pada qifan qifa. Qifan dikatakannya qifa kalau diwaqafkan, niat waqaf itu. Lihat di sini penjelasannya. Idza waliyal fi'la al muakkada bin nunil khafifati sakinun. Apabila fi'il yang ditaukidi dengan nun khafifah diikuti ya oleh sukun, atau enaknya iya betul ya, diikuti oleh apa? Sukun, diikuti oleh sukun. Apabila, saya ulangi, fi'il yang ditaukidi dengan nun khafifah diikuti oleh sukun, wajib hadzun nuni liltiqa'i sakinaini, maka ketika itu wajib membuang nun apa? Khafifah tadi, nun taukid khafifah tadi, karena pertemuan dua sukun. Contoh idribar rajula, sungguh-sungguh pukullah olehmu laki-laki itu. Dibuang di sini apa? Nun apa? Taukid khafifahnya. Bukan idribanir rajula, bukan ya. Bukan idribanir rajula. Tapi dibuang apa? Hah? Nunnya. Kelihatan enggak ketika dibuang di situ ada taukid? Kelihatan. Idribar rajula. Iya. Untuk anta, karena harusnya idribi ya kan. Kalau seandainya apa? Untuk anta kan idrib, idribir rajul, iya kan? Tapi ini fathah, berarti untuk itu menandakan adanya apa? Nun khafifah ini buang, aslinya idriban. Fathahnya ini menunjukkan nun khafifah ini buang itu. Idribar rajula. Di fathil ba dengan fathah ba. Dalam catatan kaki disebutkan qad warada hadzun nun at-taukid al-khafifah min ghairi an yakuna taliha sakina. Telah datang dalam ucapan orang Arab pembuangan nun taukid khafifah tanpa diikuti oleh sukun. Jadi kalau setelahnya bukan sukun pun ada gitu, didapati dalam orang kalam orang Arab pembuangan apa? Nun khafifah itu. Seperti idriba ankal humuma tariqaha darbaka bisayfi qawnas al-farasi. Ya, idriba ankal humuma ya tariqaha. Di sini idriba anka, buang darimu al-humum, ragam kesedihan. Ya, tariqaha yang mendatanginya. Juga ucapan penyair yang lain, kama qila qabla al-yawmi khalifatu tuzkara. Khalifah di sini. Khalifah aslinya. Ya, khalifah aslinya. Wal aslu idriban, asli dari idribar rajul adalah idriban. Fahudhifat nunu taukid, dibuanglah nun taukid limulaqati sakin, karena bertemu dengan sukun. Wahuwa lamu ta'rif, yaitu sukunnya ada pada alamu ta'rif, ya kan? Al rajulu, dilebur jadi ar rajulu. Wa minhu, di antara contohnya adalah ucapan menyair. Ini syaratnya sedikit ya. Itu makna dari wahdif khafifatan nisakinin radif. Faham? Ya, di antara syahidnya adalah wala tuhina al-faqira 'allaka an tarka'a yawman wad-dahru qad rafa'a. Jangan sekali-kali kamu merendahkan orang fakir. Bisa jadi kamu an tarka'a yawman, turun ruku, maksudnya rendah gitu di satu hari. Wad-dahru qad rafa'a, dalam keadaan maksud telah mengangkat orang tadi yang fakir yang kamu hinakan tadi. Di sini syahidnya apa? Tuhina. Tuhina, nah, itu. Di situ fathah menandakan adanya nun taukid khafifah yang dibuang. Ya. Fa'ilnya kepada siapa ini tuhin? Anta kan? Artinya tuhin. Betul enggak? Hana ahana yuhinu la tuhin. La tuhin. Karena sebab dimasuki apa? Nun. Taukid khafifah, maka ya-nya yang tadinya dibuang, tuhin. Kenapa dibuang? Saya tanya. Tuhin. Kenapa ya-nya dibuang? Bukan tuhin. Karena pertemuan dan sukun. Sukunnya ada pada ya dan nun. Tuhin. Dibuang ya-nya jadi tuhin. Tatkala ditaukid dengan nun taukid, tidak ada pertemuan dan sukun. Maka ya-nya nongol lagi. Ya. La tuhina. Nah, ini menandakan ada nun taukidnya dibuang. La tuhinan. Ah, itu yang pertama. Terlewat. Wa kadzalika tuhdhafu nun taukid al-khafifah fil waqfi idza waqa'at ba'da ghairi fathatin. Demikian pula dibuang nun taukid khafifah pada niat waqaf. Idza waqa'at, apabila nun khafifah tersebut jatuh datang setelah selain fathah. Selain fathah itu apa? Tiga harakat dhamma dan kasrah. Yeah. Ah, setelah itu wa yuraddu hina idzin ma kana hudzifa li ajli nun taukid. Ah, setelah nun taukidnya dibuang karena niat waqaf, maka dibalikin, dikembalikan ketika itu huruf yang dibuang karena sebab ada nun taukid. Tergambar huruf kayak wawu, ya kan, dibuang. Idribunna, ya idribinna, dibuang. Tuh. Tergambar kayak ini. Ya. Fataqul, maka engkau katakan fi idribun ya zaidun idza waqafta 'alal fi'l, apabila kau mewaqafkan pada fi'l idribu. Tuh. Dibalikin apa? Wawunya. Idribu pada idribin ya hin idribi, dibalikin. Ya, fatahdhifu nun taukid, engkau buang nun taukid al khafifah karena waqaf. Ya. Wa turaddul wawu, dan kau balikan wawu allati hudzifat, yang ia dibuang li ajli nun taukid, karena sebab dimunculkannya nun taukid itu. Wa kadzalika, ya, demikian pula ya. Ya. Terus bagaimana kalau nun taukid tersebut ya ketika diwaqafkan, ya, kalau nun taukid khafifah yang diwaqafkan itu jatuhnya bukan setelah apa? Nah, kalau datang setelah fathah, kalau ini setelah dhamma dan kasrah ya, kayak idribun, jatuh setelah dhamma kan idribun, maka ketika diwaqafkan di situ muncul lagi wawunya, nunnya dibuang idribu, atau setelah kasrah idribin, dibuang nun taukidnya ketika diwaqafkan jadi idribi. Ah, bagaimana kalau sebelum nun taukid yang diwaqafkan ini hurufnya apa? Alif. Ah, ini. Fa in waqa'at nun taukid al-khafifah ba'da fathah, adapun kalau apa? Nun taukid khafifahnya jatuh setelah fathah. Nun taukid khafifahnya jatuh setelah fathah. Ubdilatin nun fil waqfi aydun alifa. Maka nunnya diganti ketika waqaf menjadi alif. Fatakul, maka mengatakan pada idriban, jadilah idriba. Gitu apa? Idriba. Jelaskan dengan ini makna dari ucapan beliau, lihat pada matan. Wahdif khafifatan nisakinin rodif. Buanglah nun khafifah karena ada sukun yang mengikutinya. Idribar rajul, ya. Asa idriban. Wa ba'da ghairi fathatin idza taqif. Dan setelah atau ketika nun taukid khafifah itu datang setelah selain fathah wawu dan ya, apabila kau waqafkan bacaan padanya. Ya. Terlewat. Wardud idza hadzaftaha fil waqfi ma min ajliha fil wastika na'udima. Wardud, balikan, kembalikan. Jika engkau membuang nun taukid khafifah ketika diwaqafkan, kembalikan apanya? Ma min ajliha, huruf yang karena sebab nun taukid khafifah ini ketika diwasolkan dia ditiadakan, itulah. Paham kan? Kenapa idribuna ditiadakan? Ya karena diwasolkan, gitulah. Sehingga dibuang wawunya. Ya. Dibalikin wawunya. Ya. Apabila kita buang nunnya karena waqaf, balikin lagi wawunya atau ya-nya ketika kita waqafkan padanya. Ah, ini wa abdilanha, kemudian gantilah ya nun taukid khafifah yang datang setelah fathah. Kalau tadi yang datang setelah apa? Wau dan ya. Kalau nun taukid khafifah yang diwakafkan datangnya setelah apa? Wau dan ya. Maka bagaimana tadi dibalikin huruf wawunya dan ya-nya. Ya. Ah, bagaimana kalau datangnya nun taukid khafifah yang ditaukid ini setelah fathah? Kata beliau abdilanha, gantilah olehmu nun taukid khafifah yang datang setelah fathah dengan alif, diganti alif waqfan ketika waqaf. Kama taqul, sebagaimana kawatan dalam contoh qifan menjadi qifa. Qifan qifa. Insyaallah ini jelas. Kemudian ini sedikit tambahan. Sudah selesai pembahasannya. Sedikit tambahan tanbihat dari Al-Maghudi. Yaitu yang pertama ikhtilafa fil fi'lil mu'rab. Mereka berbeda pendapat, ukhtulifa diperselisihkan fil fi'li al-mu'rabi. Mereka atau diperselisihkan pada fi'il yang mu'rab idza ukida bin nun. Apabila fi'il yang mu'rab itu ditaukidi dengan nun ala salasati aqwalin, di atas tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah annahu mabniyun, bahwasanya fi'il yang tadinya mu'rab kalau ditaukidi dengan nun harus mabni. Pendapat yang pertama. Yang kedua annahu mu'rab, dia tetap mu'rab gitu. Harokatnya untuk aridoh saja, berarti harokat fathahnya menyesuaikan dengan apa? Nun. Yang ketiga tafsil. At-tafsil baina an tubashir fayakunu mabniyan aw la tubashir fayakunu mu'raban. Di tafsil antara nun yang mubasyarah langsung bergandengan dengan akhir fi'il, maka itu mabni. Ya. Aula tubashir, atau dia tidak langsung bersentuhan dengan akhir fi'il, ada penghalang lafzan ataupun muqaddara, maka fayakunu mu'raba, dan maka dia mu'rab, dan itu yang sahih. Sahih. Wa idullu ala sihhati, yang menunjukkan atas kebenaran pendapat yang ketiga ini tafsil. Raddu nuni raf'i inda hadfi nuni taukid. Nah, yadullu ala sihhatihi, menunjukkan kepada sahihnya pendapat yang ketiga ini adalah raddu nuni raf', dikembalikannya nun raf' inda hadfi nuni taukid, ketika dibuang nun taukidnya. Iya. Fil waqf, fil waqf. Hal tadribun, tadribun, dibuang nun, nunnya. Muncul lagi nun rofaknya itu, nun rofak jadinya. Hal tadribun. Fadalla ala annaha muqaddaratun fil wasli. Ini menunjukkan bahwasanya ketika diwasalkan nunnya ditakdirkan, ataupun i'rab yang ditakdirkannya. Rasulullah fadalla ala annaha muqaddaratun fil wasli. Ini menunjukkan bahasa nun taukid itu ditakdirkan ketika diwasalkan. Diwasalkan. Titik sampai situ. Kemudian tanbih yang kedua, al-muhim, kesimpulan dari tanbih yang pertama ini bahwasanya apa? Fi'il yang didhafahkan kepadanya nun taukid dirinci ada yang mabni, ada yang apa? Mu'rab. Mabni ketika nunnya langsung bersentuhan dengan akhir fi'il, tidak ada pemisah lafzan atau takdira. Kalau ada pemisah lafzan atau takdira, maka dia apa? Mu'rab. Mu'rab. Ini yang sahih ini. Kemudian yang kedua, ajaza sibawai, ajaza sibawai ibdalaha nun ibdalaha, dalam kurung aja ya, nun taukid saya kasih tambahan biar paham. Ajaza sibawai ibdalaha, yakni nun taukid. Sibawai membolehkan untuk diganti, iya, yakni diganti nun taukid menjadi wawu dan ya, menjadi wawu dan ya. Sehingga pada contoh ikhsyabun, Dan ikhsyain, engkau boleh katakan ikhsyawu, ikhsyai, boleh. Diganti apa? Nun taukidnya dengan wawu pada semisal ikhsyawu, tadi ikhsyawun, ya-nya atau nunnya dengan ya pada semisal contoh ikhsyai yang tadinya ikhsyain. Ya, cukup insyaAllah pembahasan ini. Pembahasan berikutnya tentang malen sorif, isim yang gharim sorif, ini juga banyak sekali ini kalamnya. Setelah ini selesai, selesai ya jilid yang ketiga ya. Wah, panjang ini. Bisa sampai 3 tempat pertemuan. Ya, sebelum di akhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Hal tarjuani. Yes, katanya nanya katanya hal tarjuani. I'rabnya bagaimana? Hal harfu istifham, mabni ala sukun la mahala la minal i'rab. Sekarang tarjuani mu'rab atau mabni? Mu'rab, kenapa alasannya? Ada pemisah huruf mubasyirah di situ, nunnya tidak langsung bergandengan dengan apa? Dengan akhir fi'il. Sehingga tarjuani itu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi apa? Thubutun nun al mahdhufah. Iya. Karahiyata tawali lamsal itu kan. Ya, kemudian alifnya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il nun faqila tawkid faqila harfun mabni ala al-fat ala apa? Kasri, ala al-kasri la mahala la minal i'rab. Sudah. Mana lagi bisa? Hal tadribunna, i'rabnya bagaimana hal tadribunna? Hal tal harf istifham mabni ala sukun la mahala la min al i'rab tadribunna fi'il mudhari marfu li tajarrudihi min an-nasib wal jazm wal munqab gitu ya wa alamat rafi'i thubutun nun al mahdhufah li iltiqai li tawali lamsal itu. Kemudian wa fa'iluhu al wawu al mahdhufah li iltiqai sakinah ini ya ya nah itu. Kemudian abdam dalatun alaiha ya. Kemudian nun faqila harfun ya harf taukid ya la mabniyah al fath la mahala min al i'rab. Insyaallah enggak sulit lah. Misalkan kalau tanda dapati bacaan-bacaan itu tahu i'rabnya gitu, paham. Ini i'rabnya apa, ini i'rabnya apa, biar lebih pas. Lebih pas. Kalau hanya menerawang karena salah, kira-kira jangan-jangan kurang. Tapi kalau orang sudah pas, enak baca makanya. Makanya kita dapat syir-syir kan, yang mempermudah itu apa? I'rabnya. Kalau ada i'rabnya apa? Susah. Meskipun makna-makna yang disebutkan ini i'rabnya kan ada susah. Tapi kalau ada i'rabnya ini fa'il, ini maf'ul bih, ini muqaddam, ini muta'alliq, ini itu enak terjemahnya itu. Nah, itu faedahnya i'rab. Kelihatan sih buat apa ya, tapi ternyata banyak faedahnya. Ya, yang lain? Iya, mirip. Jadi kalau misalkan tadribu memungkinkan ada dan tokin, memungkinkan tidak ada. Apa contohnya tadi? Yang tadribu itu? Idribu dah. Hal? Hal tadribuna ya? Ya Zaidu ya. Diwakafkan gitu ya. Hal tadribu gitu ya. Zaidun. Mirip dengan apa? Enggak ya? Enggak mirip, beda. Mana contohnya tadi? Ah, ini faedah kelihatannya. Mana? Hal mana? Idribun ya? Oh itu. Mana idribunnya Zaidu? Idribun ya Zaidu. Kalau diwakafkan idribu. Ya Zaidun ya, idribun ya Zaidun. Kalau diwakafkan idribu, emang agak mirip dengan yang tidak ada nun taukidnya ya. Berarti memungkinkan adanya nun taukid, memungkinkan tidak ada di situ. Ya biasanya di situ mungkin, ya kalau mungkin seperti itu, hukum asalnya nggak ada ya. Al-Mu'min kalau diwakafkan demikian. Persamaan nun taukid khafifah ya. Persamaan nun taukid khafifah ingat, bukan nun taukid apa? Saqilah. Idribu, maksudnya idribu. Maksudnya idribun gitu. Atau idribun. Bersama nun taukid khafifah ini bahasanya khusus dengan. Nah ini kekhususan yang ada pada nun taukid khafifah. Makanya orang-orang Basra apa ya? Ya yang mengatakan bahwasanya masing-masingnya ya asal gitu, bukan cabang dari yang lain. Karena hukum-hukumnya banyak yang berbeda di antara ini. Gimana Fadlu? Ini hukum wakaf ini khusus pada nun taukid khafifah kan? Nun taukid tsaqilah ya disebutkan tadribun berarti. Ada enggak yang nun taukid tsaqilahnya? Pembahasan wakafnya? Tidak ada kan? Ketika itu hal tadribun. Oh, hal tadribun. Jadi kembali hal tadribun. Hal tadribun. Maksudnya gimana? Hal tadribunna diwakafin di tadribun gitu. Hal tadribun. Ya, tadribun berarti kan hal tadribun ya. Di atas suk, di atas tasjid. Tadribun. Maksudnya gimana? Hah? Antum ya. Ya, hal tadribun. Dibahas enggak di sini? Tentang wakaf. Tidak kan ya? Tentang wakaf, heh? Ada. Yang mana? Oh, tadi iya betul. Iya betul. Iya, tadi baru saya dibaca iya. Ya lupa. Jadi kalau tadi pembahasan terset buka lagi. Nomor 2. Oh, yang menunjukkan sahihnya pendapat tadi ikhtilaf fi ma'rifati dzakarna bi nun al-fath aqwal. Wa dalil rafa' ila hadhiha adil fadalla 'ala al-muqaddara fil wasl. Darwa yadullu 'ala sihhati raddu nun ar-rafa'. Ya. Inda hadhi nun taukid, ketika membuang nun taukid. Ya. Fil waqfi, ketika pada waqaf. Ya, ketika pada waqaf hal tadribun. Hal tadribun gitu kan. Ini nunnya nun apa? Bisa khafif tsaqilah ya? Hah? Apa? Ketika rafa. Iya, ya kan hal tadribun. Dibuang di situ. Nun taukidnya kan fadalla ala annaha muqaddara fil wasli ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia ditakdirkan ketika diwasolkan. Dua-duanya memungkinkan ya nunnya ya. Hal tadribun. Ya kalau hal tadribun kali wakaf jadi apa? Tadribun lah iya. Tadribun lah betul. Ya, tadribun dah betul. Tadi saya kurang kira apa bahasa nun taukid tsaqilah tadi. Umum kan ini kan ya. Tapi biasanya kalau dibuang ya nun taukid yang khafifah itu. Ya. Kalau tadi kan bahasanya kan madzum, iya kan? Yang idribunna kan idribu. Kalau yang marfu ya ada nunnya gitu. Iya jelas itu. Nah, tadi terfaham itu pembahasan khusus nun apa tasydid ya tasydid. Kalau misalkan tadribunan atau tadribun jadi tadribuna kalau diwakafkan tadribun keluar lagi nun rafa'nya iya ya. Yang lain cukup ya, sudah paham kan ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallahi bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.